Di rumah Nabi itu, saat pertama kali dilahirkan, ini tarik garis lurus dari sini. Seakan-akan memberikan kesan kepada kita, kalau kita ingin masuk kepada salam, Islam dengan benar, masa masuk melalui pintunya. Apa itu pintunya? Ikuti tuntunan Nabi sejak mulai beliau dilahirkan sampai selesai. Siap? Nah, dari ini rumah Rasulullah, sekarang Al-Maktabah Al-Qadimah dibuat jadi perpustakaan umum. Ya? Jadi nanti bisa lihat, saya ada beberapa gambar-gambar dalamnya, di satu saat kita bahas. Di samping ini, geser sedikit ke sini, ini ada rumah Khadijah di sini. Rumahnya Sayyidah Khadijah tempo lalu. Di kesebelah sininya terminal. Terminal yang sekarang dipakai, ada terminal-terminal haji, wilayah kesana Mahbas Jin, ada terowongan 1,5 kilo kesana. Nah kesini, ini daerah Ma'la, kesana ke Taif. Nah, di daerah sini, inilah rumahnya Khadijah yang itu. Jadi kalau Bapak Ibu lihat, itu adalah sepanjang perbatasan bukit yang sangat luas, yang wajar bila Khadijah pun sudah mengenal Rasulullah SAW. Kenapa? Karena beliau kan mainnya kesini juga. Menggembala kambingnya ada bukit di sebelah sini. Dan kalau diperhatikan, matahari terbitnya di mana di wilayah itu? Tepat di atas rumah Rasulullah SAW. Matahari terbit tepat di atas rumah Rasulullah SAW. Di sini rumah Sayyidah Khadijah. Jadi beliau setelah menikah tinggalnya di sini. Itu keadaannya. Dan ini tempat menggembala kambingnya. Luasnya luar biasa. Dari ujung sini sampai ke ujung sini. Jadi luas luar biasa. Yang ingin saya gambarkan adalah, dalam kehidupan kita tidak dilarang untuk beraktivitas kehidupan dunia, bisnis silahkan. Kaya itu juga harus. Kalau tidak punya uang, bagaimana kita bisa berzakat? Tidak punya uang, bagaimana berhaji, bersedekah, berumrah dan sebagainya? Jadi ambil itu, tapi jangan lupakan dunia. Walatan sanasibaka minan dunia. Kenapa Bu? Baik. Jadi jelas ya? Jelas. Ini gambarannya. Nah, sekarang kita teruskan sebentar. Bagaimana sifat tahajud Nabi? Kita mulai dari tempatnya dulu. Kenapa saya tunjukkan gambar ini? Kita mulai dari tempatnya. Rasulullah itu kalau ingin menunaikan ibadah kepada Allah, tidak pernah mencampurkannya dengan urusan dunia. Bagian pertama apa yang dilakukan? Kalau ingin salat di tempat di rumah beliau, sebelum ada Masjid Nabawi sebelumnya, maka yang dilakukan membuat ruangan khusus untuk mendekat kepada Allah, yang tidak bercampur dengan yang lainnya. Itulah musalla. Di Quran ada tiga jenis tempat yang penting kita ketahui dengan fungsinya berbeda. Satu, disebut dengan mihrab. Mihrab. Dalilnya Quran surah Ali Imran surah ketiga ayat 37 sampai 39. Mihrab. Apa itu mihrab? Sementara orang berpendapat tempat imam di depan itu mihrab ya, enggak kurang tepat pendapatnya. Satu, mihrab. Dalilnya Quran surah 3 ayat 37 sampai 39. Perhatikan sebentar ke sini. Maryam ketika dilahirkan oleh ibundanya, Maryam itu putrinya Imran dengan istrinya bernama Hanna. Ketika sudah dilahirkan oleh istrinya, ditetapkan dengan azam kedua orang tuanya bahwa Maryam ini anak yang diniatkan ingin mengabdi saja kepada Allah. Ketika sudah diniatkan untuk dijadikan aktivitasnya sebagai pengabdi kepada Allah, maka orang tuanya itu langsung membuatkan mihrab. Apa itu mihrab? Misal ini rumahnya, di dalam dibuat satu ruangan mihrab. Mihrab itu adalah satu tempat yang khusus digunakan untuk mendekat kepada Allah. Tempat yang digunakan untuk mendekat kepada Allah. Yang keutamaannya, yang keutamaan mihrab ini, satu, punya dua keutamaan. Bisa mempercepat datangnya rizki tak terduga. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ada di mihrab beribadah dan sebagainya, ada kesulitan tertentu memohon kepada Allah, itu rizki datang cepat tak terduga. Rizki kadang-kadang diberi sebelum diminta. Kita butuh, belum minta, sudah dikasih. Dan yang kedua adalah mempercepat pengabulan doa sekalipun yang diminta cukup sulit menurut manusia. Cepat terkabulnya doa. Saya ulangi. Satu, ya, mempermudah datangnya rezeki, bahkan datang sebelum diminta. Yang kedua, mempercepat terkabulnya doa sekalipun yang diminta dipandang mustahil atau sulit menurut manusia. Mari kita lihat contohnya. Ayat 37 surah Ali Imran. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasana wa kafanaha Zakariya. Kullama dakhala 'alayha Zakariya al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Perhatikan. Maryam dibuatkan mihrab oleh kedua orang tuanya. Kunci pintu mihrab ini tidak dipegang oleh siapapun kecuali oleh pamannya, namanya Zakariya. Namanya Zakariya. Jadi enggak ada orang yang bisa masuk. Yang tugas membuka pintu itu, mengantarkan makanan, mengisi kebutuhannya cuma Nabi Zakariya. Ketika beliau masuk ke situ, bukan sekali dua kali. Setiap dibuka selalu ada rezeki. Dan rezekinya aneh sifatnya, subhanallah. Mau diantar bisa, mau mengantarkan kurma sudah ada kurma. Bukan musim anggur sudah ada anggur. Bukan musim apel sudah ada apel. Dan kejadian itu bukan sekali dua kali. Sehingga singkat cerita, terheran-heran bertanya Nabi Zakariya kepada beliau, pamannya itu, ya Maryamu anna laki hadha. Maryam dari mana semua ini? Apa jawabnya? Qalat innallaha yarzuqu man yasha' bighairi hisab. Allah akan memberikan rezeki apapun tanpa batasan kepada siapa yang dikehendakinya. Perhatikan ya kalimat pertamanya. Rezeki itu materi saja atau bisa berupa yang lain? Kalau disebutkan rezeki itu bukan berarti harta saja, Bu ya, Pak. Anak-anak itu rezeki. Keturunan itu rezeki, ketenangan itu rezeki. Ketika melihat kejadian ini, Nabi Zakariya tertegun mendengar kata-kata Maryam tadi. Oh, Allah memberikan rezeki kepada siapapun yang dia kehendaki tanpa batas. Dibaca oleh Nabi Zakariya, saya selama ini belum punya anak. Usia sudah sepuh. Maaf para ibu, istri sudah menopause, dipandang juga divonis mandul secara medis. Apa mungkin saya bisa mendapatinya? Apa yang terjadi? Maka Nabi Zakariya pulang ke rumahnya membuat mihrab. Tadi kan disebutkan man yasha, saya selama ini berikhtiar enggak dapat. Akhirnya seperti Maryam, Nabi Zakariya pulang ke rumahnya membuat mihrab di rumahnya. Mihrab tidak perlu luas ya, walaupun sehamparan sajadah saja asal tidak dicampuri dengan yang lain. Apa yang terjadi? Ketika pulang dari sini, ditunggangi kisah Maryam ini, hunalika da'a Zakariya rabbah. Di mihrabnya lah beliau berdoa kepada Allah Tuhannya. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Duhai Allah, saya sudah berusaha berikhtiar enggak dapat-dapat keturunan. Anugerahkan darimu keturunan yang terbaik darimu saja. Innaka sami'ud du'a. Sungguh engkau yang Maha mendengar doaku. Nanti kisahnya haru di surat Maryam ya, surah 19 ayat 3 sampai dengan 9 itu doanya. Apa yang terjadi? Para ibu sekalian, subhanallah. Pak, yang tadi berikhtiar kemana-mana belum dapat, ini baru beliau minta di sini dalam salatnya, tidak menunggu lama, kalimat Qur'annya langsung pakai fa, fanadathu ayat 39-nya. Fa fanadathul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Anallahu yubashshiruka bi Yahya. Tidak tunggu lama, saat doa mulai disampaikan belum selesai salatnya. Jadi beliau berdoa dalam salatnya baru berdiri, masih belum selesai. Wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab turun malaikat annallahu yubashshiruka bi Yahya. Allah kasih kabar gembira, engkau akan punya anak, bahkan langsung namanya dari Allah, Yahya. Apa artinya Yahya? Hidup yang mustahil menurut manusia, lahir seorang bayi dari rahim perempuan yang menopause dan mandul, kata Allah hidup, lahir dan hidup. Subhanallah. Dan kalimat Qur'annya bukan pakai thumma. Kalau thumma itu ada jeda, maksudnya minta sekarang jawabannya bisa besok. Tapi kalau fa itu nyaris tanpa jeda. Saat minta langsung turun jawaban. Jadi keutamaan mihrab yang kedua, bila kita menunaikan ibadah di sini dan berdoa, cepat terkabul ya doa. Di bagian pertama yang ingin saya sampaikan, kalau antum bisa memungkinkan di rumah, tidak usah punya tempat luas. Sesederhana apapun rumah kita, Rasulullah saat tinggal dengan Aisyah, itu kan rumahnya RS berapa? 7 kan? Perhatikan ya, saat tinggal dengan Khadijah punya musalla. Saat tinggal dengan Aisyah itu berubah rumahnya RS7. Rumah sangat sempit sekali sehingga selonjoran saja susah. Saat beliau menunaikan tahajud itu Aisyah bergeser tangannya kena kaki Rasulullah. Tapi beliau punya mihrab hanya sebentangan sajadah saja. Coba kalau antum memungkinkan punya itu, tunaikan ibadah di situ, jangan dicampurnya dengan aktivitas apapun. Itu kalau berdoa cepat dikabulkan. Masalah apapun, sulit apapun, insyaallah. Yang kedua musalla. Nah ini. Jadi nanti kita akan lihat setelah beliau menikah dengan Aisyah punyanya mihrab, sebelum menikah dengan Aisyah punyanya musalla. Kenapa punya mihrab? Karena Rasulullah sudah ada masjid. Setelah menikah dengan Aisyah di depannya Masjid Nabawi itu. Oke? Okay? Teruskan. Yang kedua musalla. Musalla.

Ibu boleh menuliskan, kalau mau dituliskan saya tunggu di depan. Salam rakyat. Bagus sekali. Bapak Ibu sekalian, ini baik ya. Beliau bertanya tentang satu pertanyaan yang sangat detail sekali dan jeli sekali cara bertanyanya. Oke? Okay? Di Quran itu kan sering ada kalimat yang berbeda, tapi artinya bisa sama. Oke? Okay? Kalimat yang berbeda artinya bisa sama, dan itu banyak sekali. Terjemahannya bisa sama. Saya contohkan begini. Wahyu pertama turun apa? Iqra. Apa artinya? Bacalah. Sekarang buka surat 29 ayat 45. Quran surat 29 ayat 45. Sudah ditemukan? Sudah? Baik. Saya berikan gambaran bocoran bacaannya. Utsdu ma uhya ilaika minal kitab wa aqimish shalah. Antum sebenarnya hafal, cuma tidak tahu tempatnya. Innas salata tanha kan anil fahsya wal munkar. Lihat, lihat permulaan ayatnya. Utsdu apa artinya di situ? Bacalah. Kenapa kok dua kalimat yang berbeda terjemahannya bisa sama? Oke? Okay? Nah, itu nanti ada ilmu khusus membahasnya, Pak, di ilmu lughah. Di ada cabang ilmu yang nanti membahas perbedaan-perbedaan bahasa. Ulama yang konsen terhadap ini itu ada yang bernama Abu Hilal Al-Askari, punya kitab namanya Al-Furuq Al-Lughawiyyah, perbedaan-perbedaan bahasa. Apa bedanya julus dengan qu'ud, ya? Apa bedanya tadi qiraah dengan tilawah dan sebagainya? Saya akan jawab dulu, apa bedanya al-mudaththir dengan al-muzammil? Quran surat 73 Al-Muzammil dari kata zamala, zamil. Baik. Al-Muzammil, saya tulis dulu begini. Zammil dari kata zamala, zamilun. Zamil itu diartikan teman. Teman, zamil. Hadza zamili, ini teman saya, ya. Kalau pakai jim artinya ganteng. Jamil, ya. Hati-hati ya. Baik. Kalau orang Turki kadang-kadang zai pakai jim ya. Turunan kidul sedikit, ya. Baik ya. Sama Perancis perapatan Ciamis ya, kadang-kadang zai jadi jim. Jamil artinya ganteng. Orangnya, tapi orangnya. Perempuannya Jamilah. Oke. Sifatnya, fisiknya disebut Jamal. Tapi pakai alif, hati-hati. Pak Jamal pakai alif, Jamalun. Kalau alifnya dihilangkan jadi unta. Hati-hati ya. Baik, Jamalun ini ganteng. Jamalun. Ada Syekh Jamaluddin Al-Afghani. Nanti saya ceritakan kisahnya, subhanallah ya. Ingatkan saya di ujung akhir nanti ta'lim kita. Oke, sekarang lihat. Zamilun, teman dekat. Baik. Al-Muzammil, apa artinya? Kenapa menggunakan kalimat zamala? Ingin memberikan gambaran orang yang sedang tidur menggunakan selimut seperti memeluk teman dekatnya, dekat, akrab dengan temannya. Apa maksudnya? Ada selimut dipeluk begini kan? Kayak bercengkrama dengan teman. Jadi ingin mengibaratkan, menggambarkan kepada kita saat itu Nabi sedang tidur dengan enak-enaknya pakai selimut. Siap? Peluk begini kan? Seperti ini. Makanya dipanggil oleh Allah, ya ayyuhal muzammil, ya orang yang sedang enak tidur menggunakan selimut. Qumil laila illa qalila. Ayo bangun, bangun. Tunaikan salat di malam ini walaupun cuman sedikit saja. Di Al-Muzammil ingin menunjuk satu isyarat, orang yang berselimut tidurnya nyaman seakan-akan selimut itu seperti temannya yang menenteramkan. Jelas? Al-Mudaththir dari kata ditharun. Dithar. Dathara. Apa arti dithar? Dithar itu sesuatu yang melengkupi begini. Al-mudaththir, orang yang gunakan selimutnya seakan-akan menutupi begini, menutupi. Jadi meliputi semua tubuhnya, kan? Ditutupi begini seakan-akan menghindar dari sesuatu. Bapak kalau dikejar-kejar, misal ya, ada hewan yang sangat ditakuti, dikejar-kejar, bapak sembunyi di kolong meja, sembunyi gimana? Tutup begini kan? Baik. Kalau kedinginan kira-kira sembunyi dari dingin, takut dari dingin ya, tidak mau kedinginan, pakai selimutnya bagaimana? Bukan seperti Al-Muzammil. Kalau Al-Muzammil santai, tapi begini kan, tutup seperti ini. Nah, di ayat ini ingin menggambarkan bahwa Rasulullah ketika pakai selimut itu seakan-akan sedang menghindar dari satu ketakutan. sedang khawatir resah. Apa yang terjadi? Karena saat turun ayat ini, Bapak buka Al-Bukhari, punya kitabnya? Buka hadis kelima ya. Hadis kelima, di Al-Bukhari nomor hadis yang kelima. Perhatikan, Nabi itu sedang pulang dari perjalanan di Gua Hira, awal-awal masa Islam. Gak ada turun wahyu, belum turun wahyu. Naik ke Gua Hira, di Jabal Nur ya, posisinya di Aziziyah, nanti ada paling atas. Kenapa beliau ke Gua Hira? Dan disebutnya Ghorun, di Quran itu nanti ada Ghor, ada Kahfun. Surat ke-18 apa? Al-Kahf ya. Apa bedanya Kahfun dengan Ghorun? Kalau Ghorun, Ghor, Ghor, Gua, Ghorun, itu artinya ruangan yang sempit yang cukup untuk 1-2 orang saja. Karena itu saat bersembunyi dengan Abu Bakar di Jabal Thur itu, idhuma fil ghar, bukan idhuma fil kahfi. Karena ruangannya cuma cukup 1-2 orang. Tapi kalau kahfun, ruangan yang cukup lebar, cukup 5-6-7 orang ada di situ. Kenapa muncul surat Al-Kahfi? Karena pemuda yang sembunyi di situ, itu bukan 1-2 orang, tapi cukup banyak. Perhatikan detailnya bahasa Al-Quran. Nah, Nabi datang ke sini. Kenapa dipilih Gua Hira? Karena gua ini, nanti kita akan perhatikan, di semua tempat gua-gua di Mekah, cuma gua ini yang batunya semua susunannya menghadap ke kiblat, ke Ka'bah. Dan hebatnya Bu, Pak, ini menghadap, ini bayangkan Ka'bah, ini Gua Hira misalnya di Jabal Nur, ini menghadapnya begini, di ujungnya ada lubang kecil, ya, seperti teropong fungsinya. Di Nabi seakan-akan masuk ke situ bisa melihat dari kejauhan bagaimana perilaku umatnya. Yang kadang menyimpang, mabuk dan sebagainya dan seterusnya. Sedih beliau berdoa kepada Allah menghadap ke kiblat langsung. Subhanallah. Di sini ada pesan, kalau antum ingin mencari tempat yang baik, carilah tempat yang mendekatkan diri kita pada Allah Subhanahu wa taala. Kita bahas lain waktu, ini tugas Ustaz Khalid nanti menerangkan. Masuk ke sini belum turun wahyu. Ketika turun dari sini di pertengahan Pak siang bolong, subhanallah. Siang-siang lihat riwayatnya di Al-Bukhari. Tiba-tiba sedang jalan lirik-lirik, ada yang manggil, ya Muhammad, gitu ya. Dicari ke kanan gak ada orang, kiri gak ada orang, ke belakang gak ada orang. Begitu lihat ke atas, ada makhluk jubah putih, rambutnya panjang, kayak orang duduk, ya Muhammad. Saya tanya bapak, kalau keluar dari sini siang-siang, ada yang manggil, pak, gitu kan? Maaf, cari kanan kiri gak ada, lihat ke atas, makhluk rambut panjang, pakaian putih begini, apa yang bapak lakukan? Itulah yang menimpa Nabi saat itu. Karena awal-awal masa wahyu agak ketakutan. Jadi takut itu wajar. Jangankan manusia, Nabi pun ketakutan. Dan ini persis peristiwa yang menimpa bukan hanya cucunya, kakeknya juga menimpa seperti itu. Pernah kejadian. Buka di surah 51 ayat 24. Az-Zariyat. Kakek Nabi, eyangnya yang paling tinggi itu Ibrahim alaihissalam yang ke-30. Kalau kita urutkan, masih ingat? Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas alaihi salam bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Addi bin Adri bin Muqawwam bin Nahur bin Tarih bin Ya'rub bin Yasjub bin Nabit bin Ismail alaihi salam bin Ibrahim alaihi salam. Perhatikan, di Ibrahim alaihissalam ada kisah. Ibrahim satu kali, malam-malam, kalau Rasulullah ini cucunya yang akhir dari Nabi Ismail, datang tamunya siang-siang, Nabi Ibrahim malam-malam. Nabi Muhammad cuma satu malaikat, Nabi Ibrahim kedatangan banyak. Tengah malam, bayangkan ya, setengah dua misal, jam 1.30. Ada orang ngetok pintu di rumah kita, assalamualaikum, assalamualaikum, saya tanya, dibuka enggak? Belum tentu. Taruhlah bapak ibu ada berani, pak tolong lihat, diintip sama bapak, dilihat orang-orang pakai jubah putih rambutnya gondrong, dibuka gak? Taruhlah berani misalnya, dibuka, apa yang akan dikatakan? Paling bertanya ya, bapak dari mana kan? Nabi Ibrahim tidak, langsung dipersilahkan masuk. Perhatikan akhlak seorang nabi menyambut satu tamu. Dilihat oleh Nabi Ibrahim, hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin, tahukah kalian pernah dengar kisah tentang Nabi Ibrahim dan tamu-tamu yang dimuliakan itu? Silakan disimpan. Idh dakhalu alaihi, ketika mereka bertamu ke rumahnya, qalu salama, mereka mengucapkan salamu alaikum, dibuka langsung dijawab salamnya, qala salam qaumun munkarun, alaikum salam, ini orang asing. Tidak banyak tanya, bapak dari mana, ada keperluan apa? Karena lihat ini orang asing, difikir barangkali capek, perlu istirahat, tidak ditanya dulu, silahkan masuk. Dipersilahkan duduk, faragha ila ahlihi, datang ke istrinya, faja'a bi'idlin samin, tanya pada istrinya, maaf, Ma, ada menu terbaik apa untuk tamu kita di malam ini? Sempat-sempatnya menyembelih lembu, Pak. Dimasak. Kejadian mulai muncul saat dihidangkan. Faqarrabahu ilaihim qala ala ta'qulun. Sudah didekatkan kepada mereka. Subhanallah, ternyata dilihatin aja gak dimakan. Dilihat dari atas ke bawah. Subhanallah, ketika dilihat ke bawahnya, kakinya tidak napak di lantai. Posisi sudah duduk. Apa yang terjadi? Lihat bahasa Qur'annya. Fa'aujasa minhum khifah. Maka ketakutan luar biasa. Jadi takut itu wajar. Yang tidak wajar sudah takut, tidak mau mendekat kepada Allah. Nah, barulah dikatakan qalu la takhaf wa basyarhu bi ghulamin alim. Mereka katakan jangan takut. Ya, kami datang dengan berita yang besar dari Tuhanmu, istrimu akan punya anak langsung dari Allah. Jadi orang yang dekat dengan Allah, fala khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Poin Nabi Muhammad ketika melihat itu, faru'ibtu minhu, kata Nabi. Ru'ibtu, saya takut luar biasa. Ra'aba itu merinding dengan bulu kuduknya naik. Ru'ibtu, jadi takut yang bulu kuduknya naik. Kalau aujasa itu merinding tapi sudah enggak bisa melakukan apapun. Bayangkan tamunya sudah duduk, kakinya enggak napak, posisi sudah duduk, mau kemana lagi? Lari susah, geser sana sini susah kan? Makanya bahasa Qur'annya fa'aujasa. Tapi Nabi tidak melihat satu makhluk begini ketakutan, faru'ibtu minhu, saya takut bulu kuduk naik tapi masih punya kesempatan lari. Larilah ke rumah Khadijah, minta, kata Nabi, selimuti saya, selimuti saya. Itulah kisahnya, diselimuti oleh Khadijah. Perhatikan, masuk ke dalam rumah, lihat Khadijah, setengah kegelisahan Nabi hilang. Ketika mendengar suara Khadijah menyelimutinya, hilang segala kegelisahannya. Duhai suamiku sayang, engkau itu orang paling baik, penyambung silaturahim, tidak pernah punya musuh. Saya yakin Allah tidak akan mencelakaimu. Saya bersamamu dalam suka dan duka. Di luar punya masalah, di dalam jadi tenang. Saat diselimuti itulah Pak, Al-Mudathir. Jadi disebut oleh Al-Quran, orang yang berselimut ketakutan agak merinding. Saat tenang itulah turun wahyu, ya ayyuhal mudathir, kum fa'adhir, dan seterusnya. Jelas sampai sini? Sekarang Bapak kalau punya masalah pulang ke rumah, lihat istri jadi tenang gak? Oke. Okay. Ibu belajar Bu ya, dari Khadijah ya. Oke. Okay. Malam niatnya, niat itu hanya untuk satu amalan Pak. Ya. Hanya untuk satu amalan, gak bisa dirapel. Ya. Jadi kalau tahajud, tahajud aja. Asar, asar aja. Zuhur, zuhur saja. Di untuk satu amalan, tapi ada hadis menyebutkan, seseorang yang terbiasa melakukan satu amalan, di Al-Bukhari nanti, terbiasa melakukan satu amalan, tapi karena uzur dia tidak bisa melakukannya, maka pahala amalan rutinnya sudah dicatat. Saya beri contoh, antum sedang sholat misalnya qasar. Biasa sholat menunaikan sholat sunnahnya, qabliyahnya, ba'diyahnya, perjalanan ke Bandung. Di kilometer 57, kita istirahat sholat, diqasar oleh kita. Qasar kan gak bisa lagi sholat sunnah ya, yang wajibnya aja kan disingkatkan. Nah, dalam keadaan demikian, pahala sunnah kita sudah tercatat. Itu sepakat ulama hadis di situ. Okay. Hadis ini menunjuk kepada seorang yang sedang tidak ikut jihad, dia punya uzur. Punya uzur, maka kata Rasulullah, telah mendapatkan pahala orang-orang yang berjihad di jalan kita. Itu menunjuk kepada orang uzur tadi. Di mereka terbiasa jihad tapi tidak mendapatkannya. Ini cukup Pak, tunaikan sholat tahajud saja, itu niatnya. Dan semua sholat itu namanya hajat. Hajat itu kebutuhan, jadi setiap sholat kita menyampaikan kebutuhan kita. Adakah saya tahiyatul masjid untuk musalla? Bagaimana kedudukan wanita untuk mencapai takwa? Karena wanita untuk salat berjamaah di masjid tidak wajib, subhanallah. Ibu sekalian, kalau namanya tahiyatul masjid yaitu salat saat di masjid, ya. Nah, kalau ada tahiyatul musalla baru salat di musalla. Jadi musalla itu tidak perlu, yang ada di masjid ya, jelas ya. Kecuali kalau ingin mengambil keumuman makna hadis, ju'ilatul ardu li wali ummati masjidan tahoran. Dijadikan masjid itu, bumi itu dimanapun dia ada, itu suci bersih sebagai masjid bagi umatku. Tapi ini pun diikat oleh contoh Nabi. Ya, kalau kita artikan setiap tempat masjid, lapangan dalam sholat itu bisa masjid. Tapi Nabi tidak pernah sholat tahiyatul masjid di lapangan. Oke? Yang ada namanya Sulaik al-Ghatafani. Sulaik al-Ghatafani dari Ghatafan. Datang kepada Rasulullah di masjid, Rasulullah sedang khutbah Jumat, tiba-tiba langsung duduk. Kata Rasulullah, jangan duduk, fala tadis hatta tusalli rak'atain. Salat dulu 2 rakaat baru engkau duduk. Itu bagian yang pertama. Maaf, hukum salat tahiyatul masjid apa? Sunnah. Kalau sunnah itu dalam fikih paham enggak? Sunnah itu bedanya dengan hadis. Kalau dalam ilmu fikih, kalau hadis segala yang berasal dari Nabi menjadi sumber hukum tapi Nabi belum tentu mengerjakannya. Kalau sunnah, segala yang berasal dari Nabi menjadi sumber hukum dan Nabi konsisten mengerjakannya. Itu sunnah. Sekarang saya tanya, tahiyatul masjid sunnah atau hadis?

Hukumnya sekarang kalau masjidnya sudah bagus, sudah baik, hilang dipitnah di jalannya, kemudian ada tempat khusus bagi perempuan, di rumah bisa ditinggalkan kewajiban, selesai maksudnya, maka boleh perempuan itu menunaikan sholat di masjidnya seperti laki-laki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau bertanya, rumah saya sempit 3 petak, kalau tempat sholatnya di ruang tamu, bisa enggak ditutup pakai bupet? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ibu ini sempit tapi punya 3 petak. Masih kaya. Rasulullah seorang presiden, seorang yang sangat luar biasa, seorang imam, seorang pemimpin, ketika hijrah ke Madinah tinggal dengan Aisyah, ditawari jangan berpetak-petak luar biasa, tapi memilih cuma 1 petak. Jadi ibu itu lebih kaya dibandingkan Rasulullah. Beliau cuma 1 petak, ibu 3 petak. Bayangkan dalam 1 petaknya sholat bersama Aisyah, satu masa beliau sedang tertidur Aisyah itu, Rasulullah melihat capek yang gak dibangunkan. Ini adab Pak ya. Kalau tahajud, ibadah, ajak-ajak keluarga, tapi dilihat kondisinya. Ibu juga begitu, suami baru pulang, capek dan sebagainya. Pak ayo kita kejar surga, capek. Lihat dulu pelan-pelan. Oh iya barangkali butuh istirahat. Naiklah Rasulullah sholat. Dalam sholatnya tiba-tiba Aisyah tergeser tangannya mengenai kaki Nabi. Tandanya apa? Tandanya RS7. Ruangan sangat sempit sekali sehingga selonjoran saja susah. Tuh, kena. Lihat ketika tersentuh, bangun di situ, dilihat kaki Rasulullah itu sudah membengkak, menangis terseduh-seduh. Setelah selesai ditanya, ya Rasulullah lima hakata. Ya Rasulullah kenapa mesti seperti ini? Apa jawab Nabi? Aisyah menegaskan, alam takun madmunan, alam takun ma'suman. Bukankah engkau dijamin masuk surga? Ini hadis sekaligus menegaskan keliru orang yang mengatakan bahwa Rasulullah tidak dijamin masuk surga. Alam takun madmunan, bukankah engkau sudah dijamin masuk surga? Alam takun ma'suman, bukankah engkau dijamin bebas dari kesalahan, maksudnya langsung diluruskan? Apa jawab Nabi? Singkat saja, afala akunu abdan syakura. Apa enggak boleh aku menjadi hamba yang paling bersyukur? Subhanallah. Bengkak itu bukan sebelasnya selesai. Satu rakaat pertama sudah bengkak. Rakaat pertama bayangkan yang dibaca Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa cuma 3 surat. Rasulullah. Oke? Okay? Tidak ada masalah Bu ya, 3 petak cukup dengan sajadah. Ibu kemudian hamparkan sajadahnya, gunakan itu dengan baik dan jadikan mihrab. Jangan dicampur dengan yang lainnya. Oke? Okay? Insyaallah mudah-mudahan diberikan kebaikan. Bapak Ibu sekalian, saya kira itu yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Nanti selanjutnya kita teruskan kembali tentang kajian As-Sunnah An-Nabawiyah dengan materi yang dirangkai selanjutnya. Bagi yang ingin mendapatkan tuntunan dari soft copy-nya nanti boleh kemudian bisa mengcopy. Kemudian saya ingatkan, apapun yang benar, yang baik, sesuai dengan tuntunan sunnah Nabi, saya mengajak siapapun yang menyampainya, dari para ulama, dari para asatidz, ambil itu dan kerjakan dengan semangat. Tapi saya berikan cirinya ya, hati-hati ya. Kalau antum ingin belajar mengikuti ta'lim, majlis ilmu, maka tipe ulama dakwah itu punya 4 ciri. Saya sering sampaikan. 4 ciri ini selalu diidentikan dengan air. 1, ada ulama seperti air hujan, dia tulus menyampaikan. Kemana aja mau datang. Kalau antum temukan ustaz, asatidz, kiai, ulama yang sesuai tuntunan sunnah Nabi, dia ikhlas, ambillah ilmunya, kejar dia. Karena sulit lagi mendapatinya. Ini enggak pilih-pilih. Hujan itu kan bunga mawar, rumput dan sebagainya kan dituruni ya. Baik, kalau masuk ke masjid jadi bocor yang tadi. Yang kedua ada ulama seperti mata air. Mata air itu dikerubuti orang banyak datang. Ini tipe ulama yang kedua, tidak bisa datang tapi menyampaikan di satu tempat, ilmunya luar biasa banyak. Kalau antum dapati yang seperti ini maka kejar juga, jangan tinggalkan kesempatannya. Yang ketiga ini hati-hati, ulama air pam. Air pam ini kalau enggak dibayar enggak ngocor airnya. Hati-hati yang seperti ini ya. Maka Al-Qur'an langsung jelas menyampaikan ya, ikuti ittabi'u ma la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Ikuti orang yang enggak minta tarif, itu ulama yang dapat petunjuk. Jadi kalau ibu punya majlis ta'lim, undang ustaz, ustaznya pasang tarif, enggak usah diundang. Yang seperti itu adalah orang yang tidak memiliki petunjuk kebaikan. Yang terakhir yang paling berbahaya itu ulama air keruh yang beda antara lisan dengan apa yang dia sampaikan dari tuturnya. Mudah-mudahan hari ini bisa bermanfaat. Kalau benar dari Allah dan Rasulnya, kalau salah itu dari saya mohon dimaafkan. Semoga Allah memberikan hidayah dan taufik pada kita semua. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Utang 1, bagi yang ingin tinggal silakan, bagi yang ingin pergi silakan, enggak apa-apa. Saya diingatkan katanya Ustaz punya janji tentang kisah Jamaluddin Al-Afghani. Antum kalau dengar ini, boleh jadi itu bisa menginspirasi luar biasa. Jamaluddin Al-Afghani, 3 menit saja. Jamaluddin Al-Afghani, beliau itu seorang guru besar yang sangat warak, yang mengajar di Universitas Madinah, Jamiah Islamiyah Bil Madinah Al-Munawwarah. Tadinya murid di sana, tapi saking luar biasa pintarnya dijadikan guru dan dosen di sana. Satu kali ketika sedang mengajar, singkatnya menderita sakit luar biasa di perutnya. Begitu sakitnya sangat parah, dilarikan ke rumah sakit, tidak bisa terus mengajar. Kemudian diperiksa di sana, hasilnya belum keluar. Katanya Syekh tunggu beberapa waktu. Keesokan harinya merasa enak, balik lagi ke kampus mengajar lagi, Pak. Subhanallah. Ketika mengajar sudah beberapa hari, diutus muridnya untuk mengambil hasil lab tadi. Diambil hasilnya, muridnya itu tidak langsung masuk ke ruangan kelas, tapi menangis tersedu-sedu sepanjang jalan. Dibuka pintu kelasnya, basah jenggotnya dengan air mata. Ditanya, yang akan dituju malah tidak penasaran, diam saja, senyum lembut. Kata beliau, sudah keluar hasilnya. Ini murid malah semakin teriak kencang, menangis, kemudian menyampaikan pada kawan-kawannya, usia guru kita tidak akan lama lagi, tinggal hitungan hari. Keluar beliau, dikerubuti oleh teman-temannya, semuanya menangis, lalu datang kepada gurunya, dipeluk.